Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini pemirsa kami dapat menjumpai Anda kembali di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tidak lupa dari sini kami memohonkan kepada Allah bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita semua tahu dan mungkin sebagian besar dari kita beranggapan bahwa dunia itu memang mengasyikkan, mengenakan, bahkan terkadang cenderung melenakan kita semua. Sementara di sisi lain ada kalangan yang punya asumsi meninggalkan kehidupan dunia menyendiri, berkontemplasi untuk menuju, mengejar sesuatu akhirat kelak. Kedua hal ini seolah bertolak belakang. Nah, sementara di sisi lain kita tahu bahwa ada zuhud di dalam Islam. Seperti apa zuhud itu? Nah, untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang zuhud terhadap dunia bersama murabbi kita, guru kita yang sudah hadir bersama saya adalah Bapak Ustaz Dr. Ahzami Sami'un Jazir MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah tayyib. Keluarga sehat Ustaz? Tayyib alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz sudah dapat menyempatkan waktu hadir pagi ini. Kita tahu Ustaz jadwalnya sangat penuh sekali Ustaz. Dan pemirsa sebagaimana biasa kami tidak saja berdua. Kali ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Akhyar dari Celduk, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Amin. Semua sehat Bu? Amin. Suami ditinggalkan gak marah pagi-pagi Bu? Oh, alhamdulillah mendukung ya. Baik, sudah diizinkan. Terima kasih banyak Bu. Dan pemirsa, sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa zuhud terhadap dunia, marilah kita dengarkan dan kita simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori'ah kita, saudari Waqo'atin. Beliau akan menyampaikan Quran Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 74 sampai 75. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur dan memperoleh kemenangan dari Allah, maka kelak kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim ini, yang zalim penduduknya, dan berilah kami perlindungan dari sisi Engkau, ya Allah, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang seperti apa makna zuhud terhadap dunia, untuk itu jangan berpindah dari channel Anda. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang zuhud terhadap dunia bersama guru kita Ustaz Dr. Ahzami Sami'un Jazuli MA. Baik Ustaz, berbicara tentang zuhud, sebagian orang memaknai bahwa meninggalkan kehidupan hiruk pikuk dunia, hanya berkontemplasi menyendiri saja dengan pakaian apa adanya. Apakah memang betul seperti itu makna zuhud yang sebenarnya Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fillah hafizakumullah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, az-zuhdu itu mustalahun Islami. Zuhud itu adalah istilah atau terminologi agama. Nah, agar kita memahami istilah agama secara benar termasuk zuhud, maka harus dikembalikan pada sumbernya. Dan sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ada pemahaman yang berkaitan dengan istilah-istilah agama tidak dikembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya, sangat mungkin terjatuh dalam pemahaman yang tidak tepat, yang keliru ya, yang keliru, ya, yang keliru. Nah, di antaranya adalah zuhud. Nah, ketika kita berbicara tentang zuhud, maka orang yang paling zuhud di dunia ini, ya para nabi, para rasul, karena orang yang terbaik di dunia ini para nabi dan para rasul. Ternyata ibu-ibu dan saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, nabi dan rasul itu tidak semuanya miskin. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya, bahkan penguasa, raja beliau, masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan miskin, walaupun pernah miskin. Kenapa nabi juga kaya? Karena di dalam Islam ketika terjadi jihad, perang, dan mendapatkan rampasan perang, itu nabi berhak mendapatkannya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusa walil rasul walidil qurba. Dapat 1/5. Itu kalau nabi setiap perang menang kemudian rampasannya, ya, bagian beliau ditumbuk-tumbuk gitu. Kira-kira nabi kaya atau miskin? Sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kekayaannya para nabi, para rasul dan salafun salih generasi terbaik itu tidak dinikmati untuk di dunia saja, tapi jadikan bekal untuk akhiratnya. Nabi SAW ketika punya uang, ketika punya harta, ya, digunakan untuk apa? Menyantuni anak yatim, mengawini janda-janda. Ustaz, kalau kita ini disuruh kawin lagi oleh istri, bu, cari janda atau cari gadis, bu? Ini, itu satu contoh, Ustaz. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaya, Utsman bin Affan kaya, Umar kaya, tapi kekayaannya itu tidak untuk bersenang-senang di dunia, tapi untuk membangun akhiratnya. Itulah zuhud, Ustaz. Berarti makna yang selama ini oleh sebagian besar kita diasumsikan dengan meninggalkan hirup-hirup di dunia dengan berpakaian yang kumal, tidak perlu bekerja, berzikir saja, itu keliru. Ya, karena tidak kembali pada istilah yang benar. Baik. Kalau kita menyendiri, munazirin, ya, menyendiri, bagaimana membangun negara, membangun dunia, mengatasi permasalahan, kita harus tampil. Makanya umat Islam, ya ibadallah, disifati oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baiknya umat, khaira ummat, ukhrijat linnas, ditampilkan untuk umat manusia, bukan menyendiri jauh dari manusia. Ya. Ukhrijat, bahkan bukan ukhrijat lil mu'minin, tapi linnas, ditampilkan untuk seluruh umat manusia. Sehingga kebaikan kaum muslimin harus dirasakan semua umat manusia. Nah, kalau sudah diartikan nanti menyendiri, bagaimana memperbaiki, Ustaz? Ya. Nah, itu, itulah. Makanya harus kembali pada Quran dan Sunnah dan salafun salih, orang-orang yang terbaik yang diakui oleh Allah kebaikannya. Dengan demikian kita akan memahami istilah-istilah Islam dengan pemahaman yang benar, Ustaz. Yang benar, ya. Nah, baik, Ustaz. Kembali tadi saya, Ustaz pernah menyinggung tadi tentang zuhud dengan jihad yang tadi dibacakan surahnya ya oleh Quraisy kita. Masya Allah. Apakah memang ada korelasi yang zuhud notabene tadi yang Ustaz sebutkan pemahamannya dengan jihad itu sendiri gitu, Ustaz? Betul. Jihad itu istilah agama. Dan ajaran agama itu rahmat Allah, karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Sementara sebagian orang yang tidak faham Islam dikaitkan antara jihad dengan apa, Bu? Jihad dengan apa sekarang, Bu? Di berita-berita itu. Ya, bom bunuh diri. Dengan teroris. Ya. Tidak benar. Karena jihad itu ajaran Allah dan ajaran Allah itu penuh dengan kasih sayang. Sementara teroris bertentangan dengan ajaran Allah. Nah ini harus diluruskan. Jangan sampai kalau ada orang bicara curhat, wah terus itu curhat. Mana jenggotnya panjang lagi dia. Jangan. Jihad itu ajaran Islam dan ajaran Islam itu rahmat buat alam semesta. Sampai ayatnya tidak berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, bukan begitu, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyaallah, termasuk jihadnya. Lantas apa hubungannya dengan zuhud? Tadi ayatnya berbunyi ayat 7 surat An-Nisa yang dibaca ustazah kita tadi. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Apa korelasinya? Berjuang di jalan Allah itu amal yang paling utama setelah iman. Bapak Ibu, berjuang seperti ulama kita, pahlawan kita di Indonesia berjuang melawan kafir Belanda, itu membutuhkan apa Bu orang berjuang itu? Butuh dana gak Bu? Butuh mal. Mal artinya apa Bu? Mal? Harta. Mal dengan mal sama gak Bu? Mal. Harta. Ya kan? Wa'amfusin dan jiwa. Orang yang zuhud, Ustaz, tidak kikir, tidak pelit terhadap harta dan jiwanya. Karena dia ingin membelai akhirat. Makanya Umar bin Khattab ketika terjadi jihad, perang Tabuk, menginfakkan separuh harta bendanya. Dia merasa paling banyak udah. Wah, sekarang saya tidak kalah sama Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini, Bu, sangat ya luar biasa ketika berinfak, bersedekah. Zuhud ya, tidak gila dengan dunia, tapi dunianya digunakan untuk akhiratnya, itulah zuhud. Begitu Abu Bakar datang, Ustaz, bukan separuh hartanya, seluruh harta bendanya. Masya Allah. Yang ini pernah saya dikritisi oleh saudara kita, Ustaz, berarti kalau Abu Bakar As-Siddiq berinfakkan harta bendanya semuanya, berarti setelah itu dia tidur ke masjid. Maksudnya hartanya habis. Tidak habis. Karena Nabi telah bersabda bahwasanya orang yang sedekah harta bendanya tidak berkurang. Bu, ada gak Bu orang itu bangkrut gara-gara sering sedekah? Gak ada. Orang yang sedekah malah semakin kaya. Bu, ada gak orang itu bangkrut gara-gara korupsi, main perempuan, judi? Ada Bu? Banyak atau banyak? Banyak. Itulah korelasinya, Ustaz. Ya. Korelasinya antara perjuangan dengan zuhud. Sehingga orang yang zuhud, dia benar-benar dalam hidupnya berprestasi, meninggikan ajaran Allah, bahkan menolong orang-orang yang lemah. Tadi Ustaz, ayat ya. Selanjutnya. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Hai orang beriman, kenapa kamu tidak berjuang berperang di jalan Allah dan membebaskan orang-orang yang lemah? Munar rijal, laki-laki, wan nisa dan perempuan, wal wildan dan anak-anak kecil. Jadi banyak manusia, laki, perempuan, anak kecil yang lemah-lemah itu dibebaskan oleh orang-orang yang zuhud karena dia tidak sayang dengan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, orang-orang yang kaya, harta bendanya untuk memperbaiki negaranya, membantu rakyatnya. Bahkan Umar pernah memikul sendiri terigu, Bu, karena ada seorang janda, orang miskin yang anaknya nangis karena kelaparan, dipikul sendiri. Presiden memikul sendiri ketika digantikan oleh temannya. Apakah kamu berani menanggung dosa saya? Saya wajib membantu rakyat saya. Kalau kamu yang memikul, kamu yang mau dosanya. Saudara sekalian, di dunia ini kalau ada Ya, pemimpin negara seperti itu, masya Allah, rakyatnya akan tenang, Ustaz. Zuhud, zuhud, Ustaz. Jadi memperbaiki rumah tangganya, rakyatnya, dan negaranya. Karena dia tidak kikir, tidak menumpuk-numpuk kekayaannya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membangun dunianya dan juga membangun akhiratnya. Inilah yang dimaksud dengan zuhud, Ustaz. Nah, berarti Ustaz, mohon maaf nih, pemahaman kita jadinya zuhud itu bukan berarti tadi yang disebutkan gitu ya. Artinya kita tetap harus berusaha, berupaya, bekerja keras, namun materi yang kita dapatkan itu tidak diletakkan di hati. Tapi betul, Ustaz. Betul, betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi tepat istilah Ustaz tadi itu. Jadi uang itu ditaruh di tempatnya. Uang itu taruh di kantong, taruh di lemari, jangan ditaruh di hati, Bu. Karena kalau ditaruh di hati, uangnya terbakar, uangnya dibawa lari maling, ya, uangnya terbakar, Bu. Hatinya? Karena naruhnya di mana? Di hati. Kalau ditaruh di laci, Ustaz, ya, lacinya terbakar, ya. Yang terbakar apa, Ustaz? Lacinya. Uangnya saja lacinya. Hatinya tetap tegar. Itu betul kata Ustaz. Zuhud seperti itu. Zuhud seperti itu. Jadi zuhud bisa jadi orang kaya zuhud, bisa juga orang miskin zuhud, ya, karena dia sadar betul bahwasanya akhirat kita itu kita tentukan dunia kita. Ditentukan dunia kita. Dunia kita, kita banyak beramal, maka akhirat kita mendapatkan surga dari Allah. Di akhirat dunia kita melanggar aturan Allah, maka na'udzubillah mendarik neraka tempatnya. Sehingga tadi ya sering seolang-olang bahwa Islam adalah agama dunia dan akhirat. Baik, Ustaz. Kita mungkin namanya harus memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya terkait dengan zuhud ini. Aplikasinya di dalam keseharian mungkin ibu-ibu yang lebih paham gitu ya. Oke, dua orang mungkin saya berikan kesempatan. Silahkan ibu, siapa yang mau bertanya pertama, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Murani dari Masjid Talim Al-Ahyar, Cilid Tangerang. Ustaz, saya mau bertanya. Bagaimanakah caranya kita berjihad di jalan Allah agar tidak merugikan orang banyak dan keluarga kita pun tidak dirugikan dan akan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah di akhirat nanti? Baik. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Adakah lagi satu orang lagi? Satu kesempatan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohania, saya dari Masjid Taklim Al-Hayyar, Sudimara, Ciledug. Silakan, Bu. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Saya kerjanya keliling keluar kampung. Itu kan dunia akhirat saya harus kerjain. Amin. Iya, Bu. Saya buat anak-anak saya. Terus saya lupa ninggalin kewajiban saya gitu, maksudnya sholat gitu, Pak. Karena saya di perjalanan. Waktu juga udah kagak ada, tempat numpang juga kagak ada. Apa saya sebagai muslim yang jihad itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rahana. Baik, ada dua pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama tadi Bu Murani menanyakan bagaimana cara kita berjihad, namun kata beliau di sisi lain agar dampak dari jihad ini tidak merugikan orang lain gitu ya. Iya. Nah, konteksnya yang seperti apa harusnya? Masya Allah, ini luar biasa, Ustaz. Biasanya yang tanya cih itu laki-laki. Ini perempuan ya? Perempuan, Masya Allah. Silakan, Ustaz. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ajaran Islam itu pasti tidak merugikan orang lain. Kenapa begitu, Ustaz? Iya, karena Islam itu dinur rahmat, agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama ditulis di mushaf, yang pertama ditulis, bukan yang pertama turun, itu tentang rahmat. Bu, kita ketika baca Al-Quran, pertama kita buka, apa yang kita baca? Ajarnya bunyi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kenapa kok di awal dengan rahmat? Karena hubungan antara Allah dan seluruh makhluknya, termasuk manusia, itu hubungan kasih sayang. Termasuk di dalam jihad. Lalu jihad itu kan perang. Nanti ada yang luka, nanti ada yang mati. Berarti kalau mati istrinya jadi apa, Bu? Ya. Anaknya jadi apa, Bu? Ya. Wah, itu kan bagaimana, Ustaz? Saudaraku yang saya cintai karena Allah. ajaran Islam itu ajaran rahmah. Makanya hatta di dalam perang pun, dalam Islam itu, dalam perang pun, bagaimana nasihat Islam terhadap orang yang berperang, yang prajurit-prajurit yang berjuang, apa kata komandannya? Jangan kau bunuh ya, orang yang lagi beribadah di tempat ibadahnya. Padahal agamanya berbeda, nggak boleh orang beribadah diganggu. Jangan kau bunuh perempuan-perempuan yang tidak diperang. Jangan kau bunuh anak-anak. Jangan kau tebangi pohon-pohonan. Jangan kan manusia, pohon saja enggak boleh ditebangi. Itulah rahmatnya Islam. Padahal itu di saat perang, saat. Apalagi di saat damai. Itulah Islam. Tetapi ketika bangsa tidak mengikuti Islam, jangankan di saat perang, di saat damai, pohon-pohonan, hutan, dengar hutan-hutan kan? Ditebangi. Karena tidak menggunakan Islam. Itulah Bu, Islam yang benar sudah berarti memahaminya, tidak akan merugikan orang lain. Masya Allah, tidak akan merugikan orang lain. Makanya ketika jihad harus diartikan yang benar. Makanya jihad itu selalu dipertegas dengan fisabilillah, di jalan Allah. Jangan fisabili hawa nafsu, jangan karena hawa nafsu, ya Bu ya, jangan karena sentimen, tapi harus semata-mata karena Allah, sehingga tidak merugikan orang lain. Karena kalau umat Islam tidak berjuang, ya nanti umat Islam itu dijajah atau dibiarkan, Bu? Pernah enggak umat Islam dijajah, Sa? Pernah. Indonesia dijajah lama Belanda, sekali. Ya kan, Bu? Ya kan? Dijajah Jepang, ya kan, Bu? Malaysia tanggung dijajah Inggris, Lebanon dijajah Perancis. Masya Allah, Libya dijajah Itali. Begitu. Makanya perjuangan itu tetap rahmat. Jadi jihad itu tidak merusak, apalagi ngebom orang yang tidak, ya tidak bersalah. Ya mungkin dosanya punya juga Bu ya, tapi tidak tidak harus dibom. Setiap orang bersalah, saya punya salah juga. Tapi tidak setiap orang bersalah harus di, orang bersalah dinasehati. Ya itu saja. Ya. Baik. Nah. Mudah-mudahan terjawab ya Bu. Kemudian Bu Rohana tadi kata beliau, beliau itu punya aktivitas setiap hari keluar masuk kampung, keliling kampung untuk mencari nafkah. Ya. Nafkah. Nah, saking keasikannya terkadang lupa untuk sholat karena di situ tidak ditemukan tempat sholat ketika waktu dan susah. Bagaimana nih hubungan ini? Pertama Ustaz, ibu-ibu sekalian, sebenarnya di dalam Islam kewajiban untuk mencari nafkah itu kewajiban siapa? Suami, laki-laki. Nah, nanti dulu Bu. Kalau nggak misalnya gampang, ini ada Ustaz ini Ustaz. Ya. Nah bagaimana kalau gak punya suami, yang berkewajiban adalah bapaknya. Kalau masih mampu bekerja, kalau gak mau bekerja lagi, yang kewajiban saudara laki-lakinya. Kalau gak punya lagi, anak laki sudah besar. Kalau gak ada lagi, kewajiban keluarga besarnya. Kalau keluarga besar gak ada, kewajiban negaranya. Itulah Islam Ustaz. Sehingga gak ada istri kita, ibu kita, ustazah kita, tetangga kita yang menderita. Karena jelas perempuan itu ada yang bertanggung. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu diberikan ya, instruksi oleh Allah dan sekaligus semoga juga kehormatan untuk memimpin, melindungi perempuan. Kenapa? Ya, kenapa begitu? Karena diberikan nilai lebih oleh Allah. Lebih tegar, lebih jauh langkahnya dan juga memberikan nafkah. Ya. Nah, seandainya enggak punya suami tadi saya katakan, kewajiban bapaknya, kewajiban saudara lakinya, enggak ada juga kewajiban keluarga besarnya, kalau enggak juga kewajiban negaranya. Sehingga tidak usah ada seorang perempuan, saudaraku, kerja ke luar negeri. Karena sudah ada yang bertanggung jawab. Ketika itu tidak diamalkan, Ustaz memunculkan masalah-masalah baru. Itu diantaranya yang dialami ibu kita, saudari kita. Semoga Allah memudahkan Bu ya urusannya. Nah sekarang kan ini sudah terjadi, bagaimana caranya? Tetap Bu, hak Allah harus didahulukan. Hak Allah harus didahulukan. Hak Allah terhadap kita adalah ibadah, dalam hal ini sholat. Sholat itu dalam kondisi apapun tidak bisa ditawar-tawar, ya. Sampai orang yang sakit pun gak bisa berdiri, sholatnya dengan apa Bu? duduk, enggak bisa duduk dengan apa? Enggak bisa tinggal. Bahkan ketika berjuang, berperang, musuh di depannya, itu masih disuruh sholat. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Yang ulama fikih menggunakan istilah ini salatul khauf, salat di saat tidak aman karena ada musuh. Itu pun masih wajib salat. Dengan salat itulah Bu, insyaallah rezeki ibu malah mudah. Insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya salat itu hiburan. Jadi sampaikan dikatakan dalam riwayat waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan hati dalam sholat. Nabi SAW ketika ada masalah minta pada Bilal supaya ya diadami, diikomati untuk sholat. Arifni ya Bilal, arifni ya Bilal. Makanya ibu dan kita semuanya kalau sholat itu harus dinikmati, jangan terburu-buru. Makanya begitu kita sholat, selesai sholat baca alhamdulillah atau baca astagfirullah Bu? Kenapa tidak alhamdulillah saya sudah sholat? Sholat itu beban. Tapi kita bacanya astagfirullahaladzim. Kenapa? Takut sholat kita tadi enggak khusyuk. Takut sholat kita tidak ada yang kurang. Ada yang kurang dari syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Sehingga kita istighfar. Masya Allah. Itu Bu ya. Nah bagaimana seandainya karena waktunya sudah hampir habis, kita masih tengah perjalanan. Pertama solusinya Bu, kita ini cari nafkah kan bukan seumur hidup sekali, yaitu setiap hari. Oleh karena itu harus dipelajari. Tempat yang kita lewati itu harus kita pelajari. Gak usah ibu lah, kita semuanya. Saya maunya, saya ngajar atau ceramah ya, waktu asar sampai jam 5. Jam 5 di Jakarta tuh kosong atau macet tuh? Berarti saya atau kita semuanya harus tahu jam 5 itu macet. Berarti kita harus melewati musola atau masjid. Begitu macet kita langsung belok, sholat maghrib dulu baru pulang. Karena maghrib waktunya sedikit. Jangan sudah tahu sering macet alasannya waktunya gak cukup. Itu namanya madhabnya madhab nekat Bu. Karena dia sudah tahu kalau Jakarta itu daerah macet ya. Kecuali kita memang baru awal-awalnya di Jakarta atau sebuah lingkungan yang tidak tahu, baru itu kita sebut darurat, sholat di mana saja dalam keadaan apapun. Tapi jangan darurat itu dibikin-bikin ya. Setiap saat darurat ya. Darurat terus, hari semuanya haram semua. Iya. Baik Bu Rana, mudah-mudahan juga terjawab Bu. Dan Ustaz, kita harus jeda sesaat Ustaz. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah tadi kita mendengarkan perbincangan kita tentang makna zuhud ini, nampaknya belum lengkap kalau kita melihat sisi lain seperti apa zuhud dari pandangan agama kita. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang zuhud terhadap dunia bersama Ustadz kita Dr. Ahzami Samion Zazuli. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan berbicara tentang zuhud ini. Kalau bahasa nakal saya Ustadz, apakah secara literal Allah ada menyebutkan zuhud itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis Ustadz? Dan ya, seperti apa pemaknaan yang seharusnya bagi kita? Di dalam Al-Quran memang gak ada istilah khusus tentang zuhud. Di dalam hadis pun ya untuk sementara ini saya belum menemukan. Saya tidak mengatakan tidak ada ya, karena hadis itu banyak saat ini ya. Zuhud itu istilah yang sering digunakan dalam ilmu tazkiyatin nafs, ilmu mensucikan jiwa. Jadi ulama-ulama yang concern dengan masalah ini banyak membicarakan masalah zuhud, seperti Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, atau seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, atau juga nanti diteruskan oleh Syekh Hawa rahimahullah. Itulah yang banyak menggunakan istilah-istilah zuhud. Jadi kalau bahasa Al-Quran tadi itu ya, mementingkan akhirat daripada dunianya, atau dunia yang dia miliki itu, jabatan, kekuasaan, harta, itu benar-benar untuk membangun akhiratnya. Jadi ketika seseorang punya harta, sebagian, tidak semuanya, Islam itu ajaran realistis, tidak semuanya, sebagiannya untuk infak, sebagiannya untuk zakat, sebagiannya untuk sedekah, maka dunianya kan khud min amwalihim sedekatan, bukan khud amwalahum. Sebagian harta. Ya. Sebagian. Karena kita juga butuh juga. Betul. Masya Allah. Itulah yang disebut dalam zuhud dalam ya, dalam apa Al-Qur'an Sunnah, walaupun tidak menggunakan kata Zahud, ya Ustaz, seperti itu. Ya, kemudian ketika kita diberikan jabatan Ustaz, punya Ustaz atau saya atau suami ibu, ada yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden atau menteri, maka jabatannya itu benar-benar digunakan untuk membangun akhiratnya di surga. Sehingga jabatannya, ya, kebijakannya itu berpihak kepada kepentingan rakyat, berpihak kepada ajaran Allah yang penuh dengan kedamaian dan rahmat. Bukan, wahai saudaraku sekalian, untuk meminggirkan bagaimana 5 tahun yang akan datang saya harus terpilih kembali. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau begitu nanti dikhawatirkan. Sekali lagi, dikhawatirkan menghalalkan segala cara, yang penting menang. Tapi ketika kita menjadi dosen, ketika kita menjadi mubalig, ceramah, ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi hakim, bagaimana potensi itu kita gunakan untuk tadi loh, menukar dengan akhirat. Ilmu balik, ya, seperti kita-kita, insya Allah semuanya, jangan yang dikejar, bagaimana agar tenar, agar populer, walaupun cara-caranya tidak diridhai oleh Allah, tidak boleh seperti itu. Ya, caranya harus yang benar-benar diridhai oleh Allah. Jangan begini, nanti kalau saya ceramahnya begini, minggu depan gak diundang lagi nanti. Itu gak zuhud itu ya. Walaupun judulnya zuhud ya. Walaupun tema ceramahnya zuhud. Jadi ketika seorang ustaz, kiai yang kita cintai, ya, menyampaikan Islam, yang dipertimbangkan adalah yang saya sampaikan diridhai oleh Allah tidak, bermanfaat dengan akhirat saya atau tidak. Masalah nanti orang senang atau orang tidak senang, masalah orang itu menerima atau tidak menerima, yang memberikan hidayah adalah Allah. Itu sama dari zuhud dalam aplikasi kehidupan Ustaz. Baik. Sehingga betul-betul kita tukar seluruh potensi dunia tadi, ad-dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Itulah zuhud. Baik. Nah, menarik Ustaz kalau bicara lebih jauh tentang zuhud ini. Namun saya berikan kesempatan kembali kepada ibu yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan. Tolong disebutkan namanya ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Zubaidah. Kami dari Majelis Taklim Al-Ahyar Ciledug Tangerang. Silakan Bu. Ingin menanyakan kepada Bapak Kiai yang kami hormati, begini Pak Kiai, masalah sholat ya Pak Kiai ya. Kadang-kadang sholat itu kita sedang ditunggu dengan seseorang sehingga terburu-buru ya Pak Kiai. Terus kita berdoa dan mendoakan orang tua, membacakan Al-Fatihah dan sebagainya itu sambil terburu-buru, sambil tidak begitu khusyuk Pak Kiai. Bagaimana itu, apakah diterima apakah tidak Pak Kiai? Pertanyaan kami cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Zubaidah. Satu lagi mungkin yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mia dari Majelis Taklim Al-Ahyar Ciledug. Silakan Bu Mia. Saya mau bertanya ya Pak. Ya. Bagaimana jika ada orang yang sholatnya taat, puasanya taat, semuanya dia taat, tapi dia tidak mau mengamalkan sedikit pun hartanya untuk yang membutuhkan atau fakir miskin. Atau dia berinfak maksudnya gitu? Iya, untuk menginfakkan, untuk mensedekahkan atau apalah, tidak mau sedikit pun. Okay. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia. Bu Siti Zubaidah tadi pertanyaan beliau relatif sederhana. Ketika kita melaksanakan sholat, sementara ada tamu yang sedang menunggu kita, sehingga kita terkesan terburu-buru, baik ketika sholatnya, ketika berdoa dan lain sebagainya. Nah, sikap yang seperti ini seperti apa Ustaz? Mementingkan tamukah terlebih dahulu, atau kita mementingkan diri kita untuk menghadap Allah terlebih dahulu? Bagus Ustaz. Jadi ini tadi sebenarnya kan temanya tentang zuhud, zuhud atau bagaimana hubungannya dengan sholat. Ya. Jadi zuhud itu intinya, ibu-ibu sekalian, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana obsesi kita yang terbesar itu akhirat. Artinya sesuatu yang paling kita pentingkan itu akhirat. Dalam dunia juga diperlukan. Ya. Salat adalah membangun akhirat kita. Salat adalah membangun akhirat kita. Ya. Nah, ketika kita salat ingin membangun akhirat kita yang abadi di surga itu, sudah berat tentu harus dinikmati, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena sholat itu kita lagi menghadap siapa Bu? Allah. Allah, dan Allah adalah yang paling kita cintai. Saya bertanya Bu, kalau kita bertemu dengan yang kita cintai, maunya sebentar atau lama? Lama. Itu dengan manusia yang merupakan makhluk Allah. Bagaimana dengan yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena itu ketika sholat jangan terburu-buru. Kita nikmati sholat itu, kita nikmati. Ya, karena tadi saya katakan hak Allah itu lebih diprioritaskan. Meskipun ya sudah berat tentu tamu juga punya haknya. Makanya yang bertamu pun juga harus tahu diri. Contoh, jangan sampai orang bertamu atau orang ya mengebil saudaranya dengan handphone atau dengan telepon di waktu sholat. Itu kurang paham dia tentang etika berkomunikasi. Jadi kadang-kadang sudah di waktu azan ini bunyi, waktu sholat bunyi, ini ketahuan orang yang nelpon ini gak rajin sholat berjamaah. Betul Bu? Di satu lingkungan tertentu di negara tertentu yang sudah ya orang-orang yang saleh, orang-orang yang aktif beribadah, itu gak ada, gak ada waktu azan itu berani nelpon. Yang nelpon itu biasanya orang yang tidak aktif sholat ibadah, sholat berjamaah. Itu ya. Jadi kedua-duanya harus dibenahi. Dibenahi. Baik tamunya atau yang punya rumah. Karena setiap sesuatu punya haknya. Allah punya hak, tamu punya hak, yang punya rumah juga punya hak. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita nikmati sholat kita itu Bu ya. Kita nikmati karena kita lagi bertemu dengan yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Baik. Kemudian tadi Ibu Mia menanyakan tentang hal yang lain. Orang yang ada orang yang taat beragama, melaksanakan sholat rajin, puasa juga rajin. Ya. Tapi di sisi lain kelihatannya agak sedikit susah untuk mengeluarkan infaknya. Bagaimana nih hubungan ya, saat, wah, ini menarik saat. Ini kaitannya dengan apa yang disebut dengan fikhul ibadah, fikih ibadah. Sebagian ulama mengatakan di antara cara ya, mengajarkan ibadah yang ideal itu mengajarkan ibadah dengan fikhul ibadah, fikih ibadah, bukan ilmul ibadah. Nah, di mana letak perbedaan di antara ilmu ibadah dan fikhul ibadah ini? Betul Ustaz. Jadi kalau ilmu itu umum, ilmu. Keilmuan yang biasanya dalam tradisi keilmuan itu hanyalah ya, berada di otak kita, nalar saja, analisa kita. Belum tentu sampai hati. Sehingga kadang-kadang orang yang berilmu mengetahui sesuatu tidak otomatis dia mengamalkannya. Karena baru sampai tataran ya, pengarahan dan ilmunya saja. Ya. Berbeda dengan fikih, karena al-fikhu maknahu al-fahmu dakik, pemahaman yang mendalam sehingga masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, bunyinya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah faqihkan dia di dalam Islam. Maksudnya adalah difahamkan Islam secara mendalam. Nabi tidak mengatakan yu'allimhu, diberikan ilmu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau seseorang itu puasanya benar, kalau seseorang itu sholatnya benar, kalau seseorang itu hajinya benar, sudah berat tentu infaknya itu benar. Karena Allah berfirman ketika berbicara tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu ya, tanha, sebuah kekuatan yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan tidak zakat, tidak sedekah itu perbuatan yang mungkar. Jadi kalau ada orang mengatakan Fat, dia itu orangnya bagus loh, soleh loh, sholat terus, zakat terus, sholat terus, puasa terus, sering puasa maksud saya ya, tetapi tidak zakat, itu bukan soleh. Walaupun namanya soleh. Karena dia itu kalau sholatnya benar, puasanya benar, pasti rajin zakat. Kenapa? Takut pada Allah. Karena dalam Al-Quran dikatakan orang yang mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta bendanya, tidak diinfakkan di jalan Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, siksa yang pedih. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Jadi orang-orang yang mengumpulkan ya, ya, emas dan peraknya atau harta bendanya dan tidak diinfakkan di jalan Allah, beritahu dia akan diberikan ya, azab yang sangat pedih. Jadi bu, jadi jangan sampai orang itu intinya ibadahnya parsial. Karena ibadah itu jangan sepotong-sepotong, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya pengajian, ya berpolitik, ya berekonomi, ya bantu tetangganya, ya senyum pada temannya, ya jangan menghujat orang, itu semuanya adalah ibadah. Ini dengan fikhul ibadah, sampai kepada dalam, sampai pada hati yang paling dalam, itu yang dimaksud dengan fikhul ibadah. Sisa contoh, orang tahu ilmunya zakat, ya. Banyak orang yang dagang emas wajib membayar zakat. Cuma ilmunya saja, tapi belum sampai fikih. Akhirnya bagaimana? Begitu sudah sampai waktunya bayar zakat, emasnya itu dipakai semua. Leher, tangan, kaki. Sehingga gak kewajiban zakat. Ini cuma ilmu saja. Lagi punya kambing 40, harus mengeluarkan zakat 1. Begitu sudah mau 1 tahun, dijual 1 atau disate rame-rame. Sehingga gak mengeluarkan zakat. Itulah kalau cuma sekedar ilmu. Makanya tidak cukup sekedar ilmu, harus fakih kita. Harus hati kita ini tersentuh oleh ajaran Allah. Sehingga mendorong ya seluruh jiwa raga kita untuk mengamalkan ajaran Islam. Itu satu antara makna fikih tadi. Baik. Umi yang mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Bu. Luar biasa mendalam Bu. Ustaz, kalau kita kembali terhadap zuhud terhadap dunia tadi. Ya. Ketika mendengarkan penjelasan Ustaz tadi, manakah yang harus kita dahulukan Ustaz? Unsur kehidupan akhiratkah yang lebih tinggi dibanding pencapaian kita hidup di dunia? Atau dunia-kah kita harus dahulukan sambil melaksanakan perintah akhirat untuk menuju ke akhirat maksud saya? Iya. Sering kita ulang-ulang satu ya, bahwa al-Islam di dunia wal akhirat. Ya. Agama dunia dan akhirat ibu-ibu, tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Hmm. Contoh bahwasanya Islam tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat adalah sholat Jumat. Hmm. Ya kan? Ya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jadi begitu terdengar suara azan, kita harus ke masjid semua. Setelah sholat berjamaah, mikir, kita keluar lagi cari nafkah lagi. Itulah gambaran daripada ajaran Islam. Ya dunia, ya akhirat, ya masjid, ya pasar, ya bisnis, ya pasar. Itulah, itu aslinya Islam itu. Tetapi dalam kondisi tertentu, orang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia, akhirat. Contoh, dunia itu suami, istri, atau bapak, anak. Ya. Ini dunia kan? Ya. Umpamanya bapak, anak, istri, ya, dan sebagainya. Ingin dunia. Sementara Allah memanggil untuk berjihad. Ya. Itu akhirat. Sekarang berat mana? Lebih diperlukan mana gitu ya? Ada panggilan jihad. Apa kata Allah? Mari Bapak Ibu kita renungi di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Jadi orang berjuang saat dihadapkan dengan 8 perkara yang disenangi tadi itu. Bapak, anak, saudara, istri, keluarga besar, rumah dan sebagainya. Kalau kamu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya atau ancamannya. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan Bu antara dunia dan akhirat, umpamanya lah misalnya jauh-jauh Bu ya. Ya ini suami kita sudah ada azan, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. sementara istri atau anaknya mengajak ke mal, wa ma adraka mal mal. Padahal sudah waktu sholat dipanggil oleh Allah. Nah ini berat mana? Ibu-ibu yang salihah ikut pengajian sholat dulu. Mal masih buka belum tutup. Ini orang yang berat dunianya Ustaz. Mal ke dulu. Ah, usahakan panjang waktunya. Seolah-olah dia tahu umurnya sampai malam. Taunya na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi, mau ke mal tabrakan Ustaz belum sholat. Kira-kira mati syahid atau mati sangit Ustaz. Itu contoh saja. Ya. Baik, saya contoh dengan penegaraan. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin dari daulah Umayyah. Ketika mau dibiat menjadi khalifah, menjadi presiden, karena mertuanya yang jadi raja, jadi presiden, tidak langsung menerima. Tapi apa kata dia? Bilang sama istrinya, wahai istriku, negara lagi keadaan krisis. Saya mau membawa amanat negara ini, amanat tidak kehormatan. Syaratnya, emas kamu, perhiasan kamu dari orang tua kamu itu masukkan ke kas negara untuk memperbaiki ekonomi negara. Subhanallah. Jadi ketika terjadi krisis ekonomi di sebuah negara, presidenlah khalifah, pemimpin yang pertama kali menginfakkan harta bendanya. Jangan terbalik, justru orang yang nomor satu gajinya paling tinggi. Jangan. Kalau begitu gak akan selesai untuk memperbaiki krisis ekonomi. Itu satu contoh ya. Seorang raja butuh uang, butuh emas juga, tetapi dia ingat bahwasanya iman yang adil di akhirat nanti mendapatkan perlindungan Allah di hari yang tidak ada lindungan Allah. Itulah contoh ketika seseorang dihadapkan dengan dunia akhirat, maka sudah benar akhiratnya. Tetapi ketika tidak dihadapkan, dia dua-duanya jalan. Istri kita sayangi, rakyat kita sayangi, presiden kita hormati. Ketika sama-sama di jalan Allah, jangan diadu-adu. Kedua-duanya itu semuanya potensi. Rakyatnya potensi, pemerintahnya potensi, ulamanya potensi, umatnya potensi, jangan dihadap-hadapan. Tetapi ketika diuji, maka kita harus memilih akhirat. Ya, simultan lah ya tadinya. Oke, satu hal yang terakhir, Ustaz. Ya. Banyak berkembang di kalangan kita bahwa konon katanya beliau lebih mendahulukan akhirat, sementara dia keluar ke saudara berbulan-bulan meninggalkan istrinya. Apakah mau itu ajaran yang tadi Ustaz sampaikan? Di antara karakteristik ajaran Islam Ustaz adalah at-tawazun, keseimbangan. Jadi harus seimbang antara perhatian kita pada keluarga dan mencari nafkah dan juga berdakwah. Jangan sampai enggak usah bicara orang lain sudah, bicara diri saya sendiri aja. Baik. Saya maunya Ustaz, saya sama ketika kita pergi berdakwah, pulang ke rumah terus pergi dakwah lagi, ditanya oleh istri dan anak. Pak, mau kemana sih? Kita ini dakwah, kita ini milik umat. Udah, kamu sabar saja, kamu di rumah saja. Saya ini milik umat. Jadi seolah istri dan anaknya bukan umat, makhluk halus. Gak boleh, istri punya hak, anak punya hak, istri punya hak untuk diantar ke tempat pengajian, istri punya hak untuk diajak belanja. Baik. Dengan demikian, Islam adalah dinut tanawazun. Islam ya berdakwah, ya mencari nafkah, ya berpolitik, ya menyenangkan istri dan anaknya. Wah, kada, itulah Islam. Subhanallah. Nah, sumuliah ya. Sumuliah. Komprehensif. Nah. Baik Ustaz. Sayang sekali pagi lagi kita harus mengakhiri perjumpaan kita ini. Namun kembali lagi kita mengundang barokah Allah. Ustaz, tolong pimpin kita untuk berdoa. Bapak ibu sekalian, marilah kita berdoa pada Allah. Kita ini lemah, kita ini terbatas, kita ini miskin, ya. Kita ini ya tidak akan mulia kalau tidak dimuliakan oleh Allah. Marilah kita ya bermunajat kepada Allah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عندنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ja'alna wa iyyahum min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna wa iyyahum min utaqaika min nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bihalalika an haramik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih anfusana wa azwajana wa auladana wa banatina wa tullabana wa talibatina wa ikhwanana wa akhwatina wa zu'amana wa ulama'ana wa jiranana wa sa'ira ikhwan muslimin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kembali lagi, terima kasih Ustaz yang sudah berbagi ilmu lagi kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang luas kepada kita semua. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Akhyar juga terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan pencerahan yang diberikan kepada kita ini lebih membawa kita kepada tataran yang benar dalam melaksanakan kehidupan beragama yang benar. Zuhud adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, tapi ada suatu kala keseimbangan akhirat inilah yang harus kita dahulukan. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Rahmat Jasmuri undur diri dari hadapan Anda dan berterima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.